Bisnis, ada yang menarik tentang perdebatan antara manusia dengan hewan itu bedanya apa sih? Ada orang yang bilang bahwa manusia itu bisa menggunakan peralatan, sedangkan binatang tidak. Ternyata enggak, binatang itu juga bisa menggunakan alat, biasanya pakai batu ya untuk membuka sebuah buah atau makanan atau apa, ternyata bisa. Ada yang bilang manusia itu bisa berkomunikasi dengan yang lain, pasti aja salah ya, burung, bahkan semut itu bisa berkomunikasi untuk memberitahu di mana ada gula ya. Jadi banyak sekali hewan yang juga bisa berkomunikasi. Ada yang bilang manusia itu care dengan yang lain. Ternyata sangat salah ya, binatang itu juga banyak yang care dengan yang lain. Beruang itu mencintai keluarga, familinya, dan teman-temannya ya, pinguin itu juga ya. Ada yang bilang bahwa manusia itu bisa menyiapkan masa depannya. Ternyata tidak, tupai ya dalam kartun Chips and Dale itu juga bisa menyimpan kacang untuk musim dingin nanti ya. Maka pertanyaan yang mendasar, apa yang membedakan manusia dengan binatang? Hanyalah kompleksitas kita. Ternyata manusia ini jauh lebih kompleks daripada binatang. Dia mampu menyiapkan sesuatunya lebih dalam, dan dia mampu menggabungkan banyak konsep menjadi satu. Salah satu hal yang menarik adalah yang disebut dengan modeling, ya, mental model, bisnis model, ya. Kalau misalkan saya bilang kepada Anda, kerjaan orang itu apa? Oh, dia akuntan. Begitu Anda tahu akuntan itu apa, Anda bisa tahu bahwa orang itu yang mengecek keuangannya perusahaan, ya. Ketika saya bilang bahwa orang itu adalah project manager, Anda langsung menangkap, oh project manager itu orang yang memanage sebuah project, ya. Kalau saya bilang bahwa dia adalah kepala HRD, ya, sebetulnya dia bukan memanage manusia, tapi memanage schedule orang, biaya, gaji, ya. Jadi sebetulnya manusia ini bagus karena dia bisa menjadi kompleks. Dan cara yang baik untuk menjadi kompleks adalah menggunakan model-model yang mudah dijelaskan dengan satu atau dua kata, dan kita mengerti dan memanfaatkan model itu untuk menjelaskan sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga secara mudah kita dapat memberikan sesuatu yang kompleks dalam sebuah bahasa yang mudah. Mitra bisnis, Anda dan saya harus berbahagia karena telah menjadi manusia dan bukan menjadi hewan yang hidupnya sangat simpel seperti itu. Karena kekompleksan kitalah yang membuat kita menjadi jauh lebih sukses dibandingkan hewan-hewan lainnya di dalam bumi ini. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.